Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd qala rahimahullahu ta'ala wa qawluhu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Setelah syahadat la ilaha illallah, maka yang kedua adalah syahadat Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ai wa syahida bidzalika, yakni bersyahadat tentang kenabian Muhammad alaihi salatu wassalam dan bersyahadat tentang kehambaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki dua sisi, sisi sebagai seorang hamba yang apapun dan bagaimanapun kedudukan beliau di sisi Allah, beliau tetap hamba, tidak boleh disembah, dan di sisi yang lain bahwa beliau adalah Rasulullah. Tidak boleh kita biarkan, tapi hendaknya kita ikuti, dijadikan panutan. Kita mendengarkan apa yang menjadi perintah beliau alaihissalatu wassalam, menjauhkan diri dari larangannya. Wa huwa ma'tufun ala ma qablahu ala ma ala niyati tikraril amil. Secara bahasa, secara tata bahasa, wa ma'tuf ini kan pembahasan tentang masalah ucapan Rasulullah syahid an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqa ila maryam wa ruhum minhu. Ini dalam rangka mensyarah hadis ini. Wa huwa ma'tufun ala ma qablahu, ini ma'tuf mengikut pada kalimat yang ada sebelumnya sesuai dengan niatannya si pembaca atau penulis. Ikrar al niyata tikraril amil wa ma'nal abd huna al mamlukul abid. Bahwa Muhammad alaihi salatu wassalam adalah seorang hamba, mamluk, ay annahu mamlukun lillahi ta'ala. Bahwa Nabi Muhammad adalah mamluk, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ubudiyatul khasah wasfuhu, dan ubudiyah penghambaan diri secara khusus dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam adalah sifat beliau alaihi salatu wassalam. Yani beliau memiliki sifat penghambaan diri yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, penghambaan diri yang paling tinggi. Sebagaimana Allah kabarkan tentang beliau, alaisallahu bikafin 'abdah. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala telah mencukupi hambanya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Rasulullah sebagai hamba di posisi dan kedudukan tertinggi di sisinya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya. Allah menyifatinya dengan ubudiyah, bukan dengan risalah. Barakallahu fikum. Allah tidak mengatakan subhanalladzi asra bi rasulihi, tapi bi 'abdihi. Ini menunjukkan tentang ketinggian atau tingginya kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala karena ubudiyahnya. Karena penghambaan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'ala maratibil 'abd al-ubudiyah al-khassah war-risalah. Maka tingkatan tertinggi yang dimiliki oleh seorang hamba di sisi Allah adalah ubudiyah al-khassah dan risalah. Ubudiyah khasah, yakni ubudiyah penghambaan diri yang telah sampai pada puncaknya, dan risalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalul khalqi fi hataini sifataini syarifataini. Maka Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam adalah manusia yang paling sempurna di dua kedudukan ini, sebagai hamba yang sempurna peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai seorang rasul yang sempurna kerasulannya. Baik. Wa ammar rububiyyah wal ilahiyyah fahuma haqqullahi ta'ala. Adapun sifat rububiyah dan uluhiyah hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan milik siapa-siapa. Baik. Ingatkan lagi bahwa ar-rububiyyah wal ilahiyyah fahuma haqqullahi ta'ala. Dua sifat ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. La yusyarikuhu fi syai'in minha malakum muqarrabun wala nabiyyun mursal. Maka tidak ada satupun yang menyekutui Allah Subhanahu wa ta'ala dalam masalah ini. Tidak malaikat yang didekatkan dan tidak pula rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Beda dengan orang-orang sufiyah dan orang-orang syiah sebagaimana pembahasan kita kemarin. Baik. Mereka memberikan sifat-sifat rububiyah kepada wali-wali dan bahkan apa? Menyembah-nyembahnya. Mereka memberikan sifat ilahiyah atau uluhiyah kepada wali-wali tersebut. Sama seperti orang-orang syiah menyembah-nyembah imam-imam mereka. Barakallahu bikum. Ruku sujud. Barakallahu bikum. Di hadapan kuburan wali-wali mereka. Ini menjadi keyakinan kita bahwa Nabi kita adalah orang yang paling tinggi ubudiyahnya, penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan paling betul-betul menjalankan risalah yang dibebankan kepada beliau. Qauluhu abduhu wa rasuluhu, adapun ucapan bahwa Nabi kita adalah hamba dan rasulnya, atabihataini sifataini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangkan dua sifat ini dalam hadis beliau yang kita lagi dalam mensyarahnya. Wa jama'ahuma daf'an lil ifrati wat tafrit. Dikumpulkan dua sifat ini pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menolak atau mengantisipasi adanya orang yang mengurang-urangi dan adanya orang yang menambah-nambah. Paham barakallahu fikum. Baik. Fa inna katsiran mimman yadda'i annahu min ummatihi, karena banyak orang-orang yang ngaku-ngaku jadi umat Muhammad alaihi salatu wasallam, afrata bil gului qaulan wa fi'la, mereka melakukan pelampauan batas, berlebih-lebihan dalam ucapan mereka dan perbuatan mereka. Wa farrata bitarki mutaba'atihi, tapi di sisi yang lain mereka ngurang-ngurangi dalam masalah mutaba'ahnya. Seperti sekarang ini, bulan Rabiul Awal ini, orang rame-rame apa membuat apa namanya acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam perayaan-perayaan, macam-macam. Sampai ada di antara mereka jatuh pada gulu yang luar biasa, berlebih-lebihan yang luar biasa, sampai mengangkat derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke derajat atau sifat rububiyah, bahkan uluhiyah. Barakallahu fiik, memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifat-sifat rububiyah dan menjadikannya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Katanya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka memuja-muja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pujaan yang berlebih-lebihan, yang sudah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Jangan kalian keterlaluan, kelewatan dalam memuji aku sebagaimana orang-orang Nasara memuji Isa bin Maryam sampai menjadikannya Tuhan. Tapi di sisi yang lain, perkara yang jelas-jelas itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak lakukan. Sahih? Mereka tidak lakukan. Buktinya tabarakallahu fikum, perayaan itu dilakukan di masjid, dibuat di halaman masjid. Ratusan orang hadir. Baik. Masuk pelaksanaan salat zuhur. Salat zuhur kumandangkan azan. Setelah menunggu 10 menit dikomatlah. Subhanallah. Qomat yang sholat di situ cuma yang sehari-harian sholat di situ. Tidak ada, tetap di luar duduk anteng. Seakan-akan sholat itu bukan suatu kewajiban yang dibebankan kepada mereka. La hawla wala quwata illa billah. Ini sini modelnya, begini modelnya. Berlebih-lebihan dalam ucapan dan perbuatan dan mengurang-urangi dalam masalah pengikutan. Tidak mau ngikut. Diajak muridnya oh paling kencang, paling cepat. Tapi diajak sholat paling tidak mau. Barakallahu fiikum. Mereka menganggap bahwa itulah bentuk kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, bukan begitu. Ungkapan cinta yang sesungguhnya. Ungkapan cinta yang sesungguhnya adalah mengikut. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Wa'tamada 'alal ara'i al-mukhalifati lima ja'a bihi, dan mereka bersandar pada pendapat-pendapat yang menyelisihi apa yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wasalam. Wa ta'assaba fi ta'wili akhbarihi wa ahkamihi, dan mereka memaksa diri mentakwil-takwil akhbar beliau dan hukum-hukumnya. Bisarfiha an madluliha, dengan memalingkan dari makna yang sesungguhnya. Wasadf anil inqiyadilaha ma'itirahiha. Dan mereka berpaling dari atau untuk tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pada syariat beliau ma'itirahiha. Fa inna syahadata anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu taqtadi al iman bihi wa tasdiqahu bima akhbara bihi wa ta'atuhu bima amara wal intiha amma anhu zajar wa ayyu azzama amruhu wa nahyu wa la yuqaddama alaihi qawlu ahadin kainan man kana. Jadi perlu digaris bawahi bahwa sungguhnya syahadat Muhammad dan abduhu wa rasuluhu ini merupakan syahadat yang kedua. Syahadat pertama asyhadu an la ilaha illallah, makanya kan syahadatain, dua kalimat syahadat. Persaksian kita bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah, tidak ada yang lainnya. Persaksian yang kedua, bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Persaksian kita ini, fa inna syahadata anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, persaksian bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, taqtadil iman bih, mengharuskan kita mengimani beliau alaihi salatu wassalam. Atas dia kahubi ma akbar, dan membenarkan semua apa yang beliau khabarkan. Wataatuhu bi ma amar, dan mentaati beliau pada semua apa yang beliau perintah. Wantiha, dan berhenti dari apa yang beliau larang. Wa ayu adzama amruhu wa nahyu, dan harus dimuliakan perintah dan larangan beliau. Wa la yuqaddama alaihi qawlu ahadin kaina man kana, tidak boleh mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun dan bagaimanapun dia. Wal waqi'ul yawm wa qablahu khilafu dhalika fallahul musta'an, ternyata kenyataan kehidupan kita sekarang dan yang telah lewat menyelisihi ini semuanya. Ngaku cinta tapi tidak mau ngikut. Barakallahu fik. Slogan marilah kita menjadikan Rasulullah SAW suri teladan kita. Momen maulid ini kita harus jadikan orator luar biasa. Ujung-ujungnya tidak ada yang pergi sholat. Cuma yang biasa sholat. Dijadikan momen untuk katanya kembali kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Lah, cuma seremonial kok. Bubar dari situ ya selesai sudah semuanya. Nah, kembali. Tidak ada perubahan, tidak ada sesuatu, tidak ada kiat, tidak ada ta'ah. Barakallahu fik. Inilah syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Warawad Darimi fi musnadihi an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu annahu kana yaqul. Dan riwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam musnadnya dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Annahu kana yaqul inna lanajidu sifata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. sesungguhnya kami telah mendapati sifat Rasulullah SAW dalam Al-Injil karena At-Taurat, karena beliau SAW dulunya Yahudi radhiyallahu ta'ala anhu. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa hirzan lil ummiyin. Dalam At-Taurat didapati bahwa Rasulullah demikian sifatnya. Sesungguhnya kami utus engkau sebagai syahidan wa mubasyara, sebagai saksi dan sebagai pemberi berita gembira dan pemberi ancaman. Wa hirzan lil ummiyin, dan tameng untuk orang-orang ummiyin. Anta abdi wa rasuli, engkau adalah hambaku dan rasulku. Sammaituhul mutawakkil, aku menamainya al-mutawakkil. Laisa bifadhdin wala ghalidin wala sakhabin bil aswaq. Bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah orang yang kaku kasar, dan bukan juga orang yang suka teriak-teriak di pasar. Wala yajzil bisayyati mithlaha, dan beliau tidak pernah membalas kejelekan dengan kejelekan yang serupa. Lakin ya'fu wa yatajawaz, akan tetapi beliau senantiasa memaafkan dan mengampuni. Lan aqbidahu hatta yuqimal millata al-mu'awwijah, aku tidak akan mewafatkannya nanti sampai tegak millah, sampai tegak agama ini yang telah bengkok sebelumnya. Ya yasyhadu an la ilaha illallah, dengan cara mereka semuanya bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Yaftahu biha ayanan umya, Allah SWT membuka melalui Rasulnya ini, melalui Nabinya ini, mata-mata yang buta. Wa adanan summa, dan telinga-telinga yang tuli. Wa quluban gulfa, dan hati-hati yang tertutup. Wala Ata bin Yasar, wa akhbarani Abu Waqid al-Laythi, dikhabarkan kepadaku oleh Abu Waqid al-Laythi, annahu sami'a Ka'ban yakulu mitlama qala Ibnu Salam. Aku mendengar Ka'b, sama seperti yang diucapkan oleh Barakallahu bin Abdullah bin Salam. Baik. Qauluhu wa anna Isa Abdullah wa rasuluh. Jadi insyaallah paham ini kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hamba yang dengannya beliau tidak boleh diibadahi karena tidak memiliki sifat rububiyah dan uluhiyah. Paham barakallahu bikum. Baik. Dan beliau memiliki sifat yang lainnya, di satu sisi bahwa beliau adalah sebagai seorang rasul yang harus kita ikuti. Barakallahu fikum. Kita teladani, kita taati alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Ini yang mestinya kita lakukan. Baik. Sebagian orang dia terbalik. Barakallahu fikum. Mengangkat-ngangkatnya sebagai Barakallahu fiik, padahal hamba. Di sini dia langgar, mengangkat-ngangkatnya, memuji-mujinya sampai memberikannya sifat-sifat rububiyah hingga mereka menyembahnya. Giliran syariatnya tidak dia diikuti. Sebagai seorang rasul dia tidak menghargai Rasulullah sebagai seorang rasul, bahkan mengangkat-ngangkatnya dan menyembahnya. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Wallahul musta'an. Baik, kita masuk ke kalimat berikutnya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, bahwa Isa adalah hamba Allah dan rasul, bukan Tuhan. Barakallahu fikum. Sebagaimana diyakini oleh orang Nasara, khilafan lima ya'taqidhun Nasara, ini berbeda tentunya dari apa yang diyakini oleh orang Nasrani. Annahu Allah, bahwa Isa adalah Allah, atau ibnullah, atau Isa adalah putra Allah, atau salisu salasa, atau tiga tapi satu. Yani dalam tubuh Isa ada Isanya sendiri, ada Ruhul Kudus, dan ada Bapa, menurut mereka. Iya. Nih, trinitas dalam tubuh Isa alaihi salatu wasalam, yang biasa mereka sebut Yesus. Barakallahu fikum. Tuhan Yesus. Mereka meyakini bahwa di situ ada Isanya, ada apa? Roh Kudusnya, dan ada Bapaknya. La haula wa quwwata illa billah. Ini keyakinan. Ada yang meyakini bahwa apa? Ibnullah. Isa adalah putra Allah. Ada yang mengatakan bahwa Isa itu adalah jelmaan Allah Subhanahu wa taala. Ahmar Labik. Ini berbeda-beda keyakinan mereka tentang Isa. Dan masih ada juga dahulu kala yang orang sudah berubah kebanyakannya, dan masih ada yang mengatakan bahwa Isa adalah Rasulullah. Barakallahu fiik. Baik. Dan bahkan di antara mereka sendiri perdebatan sengit masih tetap berlangsung antara ini semuanya, antara yang mengatakan bahwa Isa adalah Allah itu sendiri jelmaannya, ada yang mengatakan bahwa Isa adalah putra Allah, dan ada yang mengatakan salisu salasa. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabir. Maha tinggi, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka ucapkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Mattakhadallahu min waladi wa ma kana ma'ahu min ilah. Allah membantah keyakinan buruk mereka dengan ucapannya, mattakhadallahu min waladin, Allah tidak pernah mengangkat dan menjadikan untuk dirinya seorang anak. Baik, kalau dalam ayat yang lain yang ma'ruf, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak pernah beranak. Barakallahu fik. Dan Allah tidak diperanakkan. Wa ma kana ma'ahu min ilah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki tandingan berupa Tuhan yang sama dengannya, tidak ada. Barakallahu fik. Ini bantahan untuk orang yang mengatakan bahwa Isa adalah Allah Subhanahu wa taala, atau Isa adalah putra Allah. Fala budda an yashhada anna Isa abdullahi wa rasuluhu ala ilmin wa yakin bi annahu mamlukun lillah. Maka semuanya la budda ayushhada, harus kita mempersaksikan bahwa Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Kita persaksikan ini ala ilmin wa yakin, di atas ilmu dan keyakinan, tanpa ada keraguan sama sekali bahwa Isa adalah mamlukun lillah, adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Khalaqahu min untha bila dzakar, Allah menciptakannya dari seorang perempuan tanpa seorang ayah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Baik. Kalau cerita hebat-hebatan ya lebih hebat Adam alaihissalatu wassalam. Kalau mereka menyembah Isa karena tidak memiliki ayah, maka ya semestinya yang lebih pantas mereka sembah adalah Adam alaihissalatu wassalam, karena Allah menciptakannya tanpa ayah dan tanpa ibu. Barakallahu fikum. Inna masalah Isa indallahi kamatsali Adam. Sesungguhnya permisalan Isa ini di sisi Allah sama seperti Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah mengatakan jadilah, maka jadi. Baik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk apa? Meniupkan pada diri Maryam sehingga Maryam alaihissalam hamil, dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kun fayakun. Barakallahu fik. Alaysa rabban wala ilahan, maka Isa bukanlah Rab, bukanlah pemelihara semesta alam ini, dan pula bukan pula Tuhan. Subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang mereka persekutukan. Qala ta'ala fa asyarat ilaih, mereka pun ketika mereka bertanya kepada barakallahu fikum, kepada Maryam, baik, ketika Maryam membawa putranya masuk kampung, baik, mereka langsung mengatakan, baik, ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya, ya ukhtaru Haruna ma kana abuki imra'ati wa ma kanat ummuki bagiya. Asyarat ilaih, wahai Maryam, engkau telah mendatangkan sesuatu yang sangat besar. Engkau membawa anak sementara engkau tidak memiliki suami. Ya mereka pastikan bahwa itu adalah anak zina, kan demikian? Baik. Sebagaimana ma'ruf. Barakallahu fikum. Maka abuki imra'asawin, mengingatkan kedua orang tua Maryam, maka abuki imra'asawin wa maka ummuki bagiya. Baik. bukanlah ayahmu laki-laki yang bejat dan bukan pula ibumu seorang barakallahu fikum pelacur. Bapak ibumu adalah orang-orang saleh, orang baik-baik. Kenapa engkau bisa mendatangkan anak padahal kami tahunya engkau belum menikah? Dari mana engkau peroleh anak ini? Barakallahu fikum. Fa'asyarat ilaihi, maka Maryam alaihissalam pun mengatakan dan memberi isyarat kepada putranya. Lalu kepada kalibu mangkana bil mahdi sabiya. Mereka pun berkata, bagaimana bisa kita mengajak bicara anak bayi yang masih merah dalam buaian yang baru saja dilahirkan? Lalu maka di sini Nabi Isa yang masih bayi kecil pada saat itu. Fasyar qalu kaifa nukallimu man kana bil mahdi sabiya, qala inni abdullah, aku ini adalah hamba Allah, ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya, Allah memberikan aku kitab dan akan menjadikan aku seorang nabi. Qala ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, la yastankifal masihu ay yakuna 'abdan lillah wala al malaikatul muqarrabun wa may yastankif an ibadati wa yastakbir fa sayahshuruhum ilaihi jami'a. La yastankifal masihu ay yakuna 'abdan lillah, tidaklah al masih ibn maryam berlaku sombong angkuh untuk menghambakan diri kepada Allah. Walal malaikatul muqarrabun, demikian juga para malaikat yang dekatkan, tidak ada seorang pun, tidak ada satu pun di antara mereka yang beraku sombong angkuh. Semuanya tunduk patuh menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yastakbir 'an ibadati, dan barang siapa yang sombong enggak mau menghambakan diri kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala, wa yastakbir, takabur dia, fasayahsyuruhum ilaihi jami'. Semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa yashhadul mu'minu aidan bi butlani qawli a'da'il yahud annahu innahu waladu bagi. Baik. Di sini juga ayat ini juga orang-orang beriman juga meyakini tentang batilnya ucapan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan Yahudi yang mereka menuduh Isa adalah anak zina. Barakallahu fiik. Mereka mengatakan bahwa Isa adalah anak zina. La'anahumullah. Semoga Allah melaknati mereka-mereka ini, orang Yahudi. Baik. Fala yasihu islamu ahadin, maka tidak sah Islam seorang kalau dia ngaku muslim, tidak sah Islamnya sampai dia berlepas diri dari dua keyakinan yang keliru ini, keyakinannya orang Nasrani dan keyakinannya orang Yahudi. Barakallahu fikum. Tentang Isa, orang Yahudi meyakini Isa adalah anak zina. Ini harus ditolak, harus diingkari oleh seorang muslim, orang yang menyatakan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak boleh menerima dan membenarkan keyakinan orang-orang Nasara bahwa Isa adalah Allah atau Isa adalah putra Allah atau Isa adalah tiga tapi satu. Barakallahu fiik. La haula illa billah. Maka ketika seorang itu dianggap dan dicap muslim, maka dia harus melepas diri dari dua pendapat buruk ini. Pendapatnya orang Yahudi dan pendapatnya orang Nasrani tentang Isa alaihi salatu wassalam. Wa ya'taqidu ma qalahu ta'ala fihi, dan sebagai seorang muslim harus meyakini apa yang diucapkan Allah Subhanahu wa taala tentang Isa, bahwa Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Barakallahu fiik. Bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa kalimatuhu, dan adapun kalimatnya, innama summiya Isa alaihi salam kalimatuhu. Isa dinamai dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, dan innahu wulida liwujudihi biqaulihi kun. Kenapa? Karena Isa ada karena ucapan Allah kun. Kama qala salafu minal mufassirin, sebagaimana yang dikatakan oleh salafus saleh. Salafun salih dari kalangan mufassirin, qala Imam Ahmad fi ar-raddi 'alal Jahmiyah, berkata Imam Ahmad dalam bantahannya terhadap Jahmiyah, al-kalimatul lati alqaha ila Maryam, kalimat yang diletakkan kepada Maryam, inna qala lahu kun, ketika Allah mengatakan kun, jadilah, fakana Isa bikun, maka Isa pun ada karena kata-kata kun dari Allah Subhanahu wa taala. Walaisa Isa huwa kun, dan bukanlah Isa itu kun, tapi dengan kun Isa ada. Paham barakallahu fikum? Dengan kata-kata kun dari Allah, maka Isa pun ada. Kun artinya jadilah. Barakallahu fikum. Kun jadilah. Maka dengan kata-kata dari Allah, kun jadilah inilah, maka Isa pun ada. Walakin kana bikun, bukan Isa itu sendiri kun, tapi dengan kun Isa ada. Walakin kana bikun. Barakallahu fikum. Fakun minallahi ta'ala qawlan walaysa kun makhluqa. Maka kun dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ucapan, dan kun bukanlah makhluk, karena ucapan Allah Subhanahu wa taala bukanlah makhluk. Wa kadzaban nasara wal jahmiyah 'alallahi fi amri Isa intaha. Dan orang-orang Nasara telah melakukan kedustaan sebagaimana orang-orang Jahmiyah pun melakukan kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala tentang urusan Isa alaihi salatu wassalam. Wa qaluhu alqaha ila Maryam qala Ibnu Katsir qalaqahu Allahu bil kalimati allati ursila biha Jibril alaihi salam ila Maryam. Alqaha, yang diletakkan pada diri Maryam. Berkata Ibnu Katsir, khalaqahu Allahu bil kalimati, Allah menciptakan Isa dengan kalimat, allati ursila biha, yang dibawa oleh Jibril alaihi salam kepada Maryam. Panafakha fiha min ruhihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan Jibril untuk meniupkan pada diri Maryam dari roh yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakana Isa bi idnillahi azza wa jalla, maka jadilah Isa dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa nasyun anil kalimati allati qala lahu kun, maka permulaannya itu dari kata-kata kun yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fakana, maka jadilah Isa. Waruhul ladzi arsala biha Jibril alaihi salam, dan ruh yang dibawa oleh Jibril untuk dimasukkan ke dalam diri Maryam alaihi salam. Dan ruh ini juga adalah ruh yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Waruhu minhu qala Ibnu Abi qala Ubay bin Ka'ab, Isa ruhum minal arwahi allati khalaqaha Allah taala. Isa adalah ruh dari ruh-ruh yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastantaqaha biqoulihi, dan Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara ruh-ruh ini. Alastu bi rabbikum qalu bala, termasuk di antaranya ruhnya Isa alaihi salatu wasalam. Fabathahu Allahu ila Maryam pada khalafiha, maka dibawalah roh ini kepada Maryam dan masuklah ke dalam tubuhnya. Rawahu Abdullah bin Humaid wa Abdullah bin Ahmad di Zawaidil Musnad wa Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim wa ghairuhum. Barakallahu fik. Baik, kita cukupkan sampai sini. Insyaallah kita bisa memahami tentang Isa Abdullah wa Rasul, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba sekaligus sebagai seorang rasul. Baik, sebagai seorang hamba untuk kita tidak menghambakan diri kepadanya. Baik, dan sebagai seorang rasul agar supaya kita mengikuti ajaran beliau alaihi salatu wasalam. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka